SB Torrent Tower. Inilah dia peliharaan kesayanganku, seperti dengan lagu ini yang berjudul Kesayangannya Aku. SB Torrent Tower. Remix. Thanks.